taka taka. Kue kare razón de lama. Kue kue si taka taka. Kue kare razón de lama. Kare kue si taka taka. Darua badarua badara dara, echando bunyi orang mamaka. Kue kue si daka daka, air gigi hampang hello ala cinta. Kue kue si daka daka, kue kahare rasonya lama. Mamakanyo tidak tiaga, salah gigi gigi nempuk. Akibatnya muncung dan bangka, ulah kue si daka daka. Hello, kue kue si daka daka, kue kare rasonya lama. Kue kue si daka daka, kue kare rasonya lama. Kue kue si daka daka, kue kare rasonya lama. Makan tidak lama, kau lalu mangan tak rasa. Kesakitan mahimbau mama, kironyo dapet pulau pelaka. Kue, kue si daka daka, gigi hempong melok latika. Kue, kue si daka daka, kue tare rasonya lama.